إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Takwa dalam pengertian kita berusaha untuk membentengi diri kita dari segala perkara yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah itu bentuknya dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkannya dan berusaha pula dengan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Maka dengan sebab takwa semacam inilah insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita keberuntungan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin jamaah solat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya kita memperbanyak bekal, bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang di dalam kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang, yang tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, tentunya kita sangat-sangat membutuhkan bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan tersebut. Dan ketahuilah, tidak ada bekal yang lebih bermanfaat dari itu semua kecuali bekal yang berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah taala menyatakan, "Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal." Ma'asyiral muslimin jamaah solat jumaah rahimani wa rahimakumullah, inilah bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang panjang di dalam kehidupan akhirat nanti. Jamaah jumaah solat rahimani wa rahimakumullah, nah, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyak ibadah, memperbanyak melaksanakan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, amal-amal ibadah dan ketaatan dan ketakwaan yang kita lakukan, maka sungguhnya inilah perkara yang akan mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu, maka Allah taala akan meridhai kita dan akan menjadikan sebab untuk dimasukkannya kita ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah kalian di jalannya agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, kata para ulama, yaitu jalan yang berupa ketaatan kepada Allah, yakni melaksanakan ketaatan kepadanya dan melakukan amal-amal yang diridhoinya, yang dengan semua itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sesungguhnya ma'asyiral muslimin, amalan-amalan saleh, perbuatan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga dengan sebab itu Allah akan meridhai kita dan menyebabkan dimasukkannya kita ke dalam jannahnya. Dalam masalah ini banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil-dalil tersebut dalam Al-Quran. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Allah ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian juga banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga beriman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُدْلَمُونَ نَفِيرًا. Allah ta'ala menyatakan, dan barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik dia itu laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan beriman, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan masukkan dia ke dalam surga. Yakni Allah Ta'ala menyatakan mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak didolimi sedikit pun di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, Man 'amila saliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik dan kami akan balas amal-amal mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka itu sendiri. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya Allah Ta'ala akan berikan balasan atas ibadah dan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Nah, di samping itu juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, Inna hadal Qur'an yahdi lilati hiya aqwam. Naam. Allah Ta'ala menyatakan, Inna hadal Qur'an yahdi lilati hiya aqwam wa yubashirunal muslimun wa ya'maluna salihat alladina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Allah Ta'ala juga menyatakan, sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melaksanakan amalan saleh, dan bahwasannya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya mereka akan mendapatkan pahala yang besar dengan sebab amal-amal yang tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dengan apa yang disampaikan berupa berita dari dalil Al-Qur'an tentang pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sungguhnya amalan kita, amalan soleh kita, ibadah kita tidak akan sia-sia, pasti Allah akan membalasnya, pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita dan menjadikan amal soleh sebagai sebab untuk masuk ke dalam jannahnya. Sangat banyak dalam perkara ini, baik itu amalan yang besar maupun amal yang kecil, baik amalan yang kita anggap memberikan kebahagiaan yang besar maupun amalan yang nampaknya sepele. Ma'asyiral muslimin rahimani warhamakumullah. Karena itu bersemangatlah untuk beribadah, bersemangatlah terus untuk beramal saleh, karena sungguhnya amal saleh kita tidak akan sia-sia. Nah, meskipun nampaknya sepele, meskipun nampaknya remeh dan kecil, Satu contoh dalam perkara ini ma'asyiral muslimin, yaitu sebuah hadis yang disebutkan Rasulullah SAW dan juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq wa kana yu'dil wa kana tu'dil muslimin, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh aku melihat di dalam surga ada seorang laki-laki yang dia sering berpindah-pindah tempat di surga untuk menikmati semua kenikmatan di dalamnya, disebabkan karena pohon yang melintang di jalan, kemudian dia memotongnya dan menyingkirkannya karena dia mengganggu kaum muslimin, karena pohon itu mengganggu kaum muslimin. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, dengan sebab amalan yang sepele seperti seorang yang disebutkan dalam hadis ini, Allah Ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam jannahnya, ke dalam surga, hanya sebab karena adanya pohon yang kemudian pohon itu melintang di jalan, dan kemudian ada seorang dengan penuh keikhlasan dia potong pohon itu lalu disingkirkan ke tepi jalan agar semua orang bisa lewat di jalan tersebut. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam jannah. Bahkan dinyatakan Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, dia berpindah-pindah tempat di dalam surga untuk menikmati semua kenikmatan di dalamnya dengan senang hati. Naam, disebabkan karena pohon yang dia potong, yang dia tebang, yang itu adalah pohon mengganggu jalannya kaum muslimin. Kemudian dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri at-tariq fa yaqala wallahi la unahiyanna hada minal muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah. Dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki, dia melewati suatu jalan, kemudian di jalan tersebut ternyata ada sebuah pohon, yaitu sebatang pohon yang kemudian menutupi jalan tersebut. Lantas dia pun mengatakan dalam hatinya, wallahi demi Allah, la unahiyanna hada anil muslimin, sungguh aku akan singkirkan pohon ini untuk kaum muslimin, la yudhim, agar tidak mengganggu mereka, agar tidak mengganggu jalan yang dilalui mereka. Maka dia pun menyingkirkannya, fa'udkhilal jannah. Maka dengan sebab itu dia pun dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam jannahnya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam redaksi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, naam, disebutkan dalam riwayat tersebut, yakni seorang yang juga sama dengan riwayat tersebut, yakni apa? Bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusnu syaukin ala tariqi fa'akharahu fasyakarallahu lahu wa ghafarallah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa ada seorang laki-laki, dia melewati suatu jalan, kemudian didapati di jalan tersebut ada pohon yang berduri, kemudian pohon berduri itu pun disingkirkannya, ditepikannya agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala mensyukurinya, Allah Ta'ala memuji dia, dan kemudian mengampuni dosa-dosanya, dan tentunya dimasukkan dia ke dalam jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita bahwa sungguhnya dengan sebab amalan-amalan saleh dan ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun sepele, meskipun nampaknya remeh, hanya semata-mata menyingkirkan sebuah pohon atau dahan atau apa saja yang melintang di jalan yang dilalui kaum muslimin, lalu kemudian disingkirkannya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala agar tidak mengganggu mereka, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala meridainya, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam jannah dengan sebab amalan yang sepele tersebut. Maka ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, na'am, amalan soleh itu termasuk satu sebab yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan Allah ke dalam jannah. Demikian pula dalam hadis ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, yakni hendaknya dalam suatu apapun, sekecil apapun amal yang kita lakukan, nah, dibangun di atas keikhlasan, ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian pula dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Islam mengajarkan agar kita selalu beramal, selalu melakukan suatu amalan yang memberikan manfaat baik bagi diri kita maupun manfaat bagi orang lain, termasuk menyingkirkan apa yang melintang di pohon apa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan kaum muslimin, maka kalau kita singkirkan, kita hilangkan, maka hal itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita, terutama akan menimbulkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Nah, demikian pula dalam hadis yang mulia ini pula, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Islam mengajarkan kepada kebersihan. Islam mengajarkan kepada kepedulian, terutama hal-hal yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kepedulian terhadap lingkungan kita, apa saja dari yang ada di jalan-jalan yang dilalui kaum muslimin, atau tempat-tempat yang mengganggu kaum muslimin, manakala kita singkirkan, kita hilangkan, dan kita bersihkan, dan itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita, dan itu akan memberikan manfaat bagi kita dan juga untuk kaum muslimin. Nah, inilah Islam. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekecil apapun amalan soleh, amalan ibadah yang kita lakukan, jangan kita sia-siakan untuk kita kerjakan. Laksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan balas kita dengan pahala yang besar. Seperti apa yang dilakukan orang tadi, hanya sebatang pohon atau duri, ataupun mungkin pecahan-pecahan kaca, kayu, batu, atau apa saja yang melintang di jalan, atau yang dilihat di antara jalan-jalan kaum muslimin, atau kotoran-kotoran, atau apa saja, maka bersihkan, hilangkan, atau memberikan manfaat bagi kita dan juga untuk kaum muslimin. Yang kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas dengan balasan yang besar. Sebagaimana kita juga, ma'asyiral muslimin, keberadaan kita sebagai para santri, para penuntut ilmu yang berada di lingkungan pondok pesantren semacam ini, maka apa yang kita lihat dari kotoran-kotoran atau segala hal yang mengganggu dan tidak enak dipandang, kita bersihkan. Dan jangan ragu dalam melaksanakannya. Kita butuh kepedulian, dan kepedulian kita untuk membersihkan, untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, apa saja, maka akan berikan manfaat. Dan kemanfaatan itu kalau kita laksanakan ikhlas karena Allah ta'ala, juga tidak akan untuk kemungkinan halnya akan menyebabkan keridhaan Allah dan menyebabkan dimasukkannya kita ke dalam jannah. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, mari kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, dan amalan-amalan saleh sekecil apapun, ini bagian daripada ketakwaan, bagian dari keimanan, bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu semua tidak akan disia-siakan oleh ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk terus beramal saleh hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah, kehidupan di akhirat nanti jelas adalah panjang. Kita membutuhkan bekal. Bekal yang paling utama bagi kita adalah ketakwaan. Sebenarnya disebutkan dalam ayat yang mulia tadi, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ketakwaan yang kita lakukan benar-benar harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan mukmin. Maka ketakwaan itu diantara diwujudkan dengan amalan saleh, ibadah, dan ketundukan serta kepatuhan kepada apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan juga dengan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Dan dengan beramal saleh, ma'asyiral muslimin, maka Allah ta'ala akan membalas amal-amal kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pula dalam firman-Nya, wa allaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yuzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah An-Najm ini, dan sungguhnya manusia itu tidaklah memperoleh kecuali apa yang dia usahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu pasti akan diperlihatkan kepadanya hasil usaha tersebut, hasil amal tersebut. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian kami Allah Ta'ala benar-benar akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhir segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat jumaah rahimani warahmatullah, kita pasti semua akan kembali kepada Allah. Pasti kita pun akan dimintai pertanggungjawaban Allah Ta'ala atas segala kehidupan kita di dunia saat ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, beramal saleh, beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan apapun bentuknya, maka hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh padanya. Mudah-mudahan inilah bekal yang bisa kita bisa manfaatkan, bisa kita banggakan andaikan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan amalan saleh selama kita ikhlas karenanya, dengan harapan semua amalan dan ibadah yang kita lakukan benar-benar dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga menjanjikan, man amila saliha min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramalan saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik, kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan balas amal-amal mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka itu sendiri. Dibalas dengan pahala amalan yang lebih baik daripada amalan kita. Nah, amalan kita akan dibalas dengan pahala yang lebih baik oleh Allah Ta'ala dari sekedar amalan-amalan kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ini sebuah bentuk penghargaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dan mengajak diri kami dan kepada diri sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam beramal saleh. Apapun bentuknya, apakah itu solat lima waktu kita, puasa kita, apapun puasa sunnah kita, ataupun sedekah kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh amal-amal soleh. Ayo, kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Solat lima waktu, jangan bermalas-malasan. Membaca Al-Quran, jangan bermalas-malasan. Bersedekah, harus lebih semangat lagi. Dan apa saja dari amal soleh, maka semua itu adalah tergantung kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita semangat, maka sungguh Allah Ta'ala akan balasnya dengan balasan pahala yang lebih baik daripada amal-amal kita sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan bimbingannya kepada kita agar kita senantiasa lurus dalam amalan, istiqamah dalam kehidupan, dan senantiasa berusaha terus menerus di atas Al-Quran wa Sunnah hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu apa yang bisa disampaikan dalam khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimussalah.